Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan di malam hari ini kita masih membacakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah seputar masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari beliau rahimahullah bahwasanya al-hidayatu hiya al-ilmu bilhaq, bahwasanya hidayah adalah mengilmui kebenaran. Dalam arti kata, permintaan seorang hamba dalam sholatnya dan doanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada dirinya hidayah, maksudnya adalah memberikan petunjuk kepada dirinya, demikian pula memberikan taufik kepada dirinya agar memiliki ilmu tentang kebenaran tersebut, al-ilmu bilhaq. Sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan hidayah adalah ilmu nafi' wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Itulah yang diharapkan oleh seorang muslim ketika dia memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan penjelasan dari beliau rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya seorang hamba butuh untuk menginginkan kebenaran, wa itharihi ala ghairihi, dan memprioritaskan kebenaran tersebut atas yang lainnya. Ada niatan, ada keinginan pada dirinya untuk bisa memperoleh kebenaran, dan setelah dia memperoleh kebenaran tersebut, maka dia kedepankan, dia prioritaskan kebenaran di atas yang lainnya. Naam. Tayyib, kita bacakan alinea yang selanjutnya yang sudah disebutkan rahimahullah, wa ma'lumun anna ma yajhaluhu al-'abdu ad'afu ad'afi ma ya'lamuhu. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya apa yang seorang hamba itu jahil padanya itu lebih banyak berlipat-lipat dibandingkan apa yang diketahuinya, sehingga tidaklah menyebabkan seorang hamba merasa besar kepala ketika dia mengetahui sedikit dari ilmu. Tidak pula ada pada dirinya rasa sombong ketika dia mengetahui pada dirinya tersebut memiliki sebahagian kecil dari ilmu. Sebabnya ilmu tersebut itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia ketahui. Naam. Ad'af ad'afi ma ya'lamu. Berlipat-lipat ganda dibandingkan kapasitas ilmu yang dipelajarinya. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bagaimana Syekh Al-Albani dalam salah satu perkataannya rahimahullah, beliau mengatakan ana min tuwaili bil ilm, Haya ini termasuk dari penimba ilmu kecil-kecilan, tuwailib, merupakan isim tasghir dari talib. Kalau talib itu kan artinya seorang yang belajar ilmu. Kalau tuwailib itu artinya seorang yang belajar ilmu kecil-kecilan. Ilmu yang dipelajarinya masih sedikit. Sama seperti kitabun, kitab, tapi kalau kutaib menunjukkan kitab itu kecil. Kitab kecil. Nah, bila Syekh Al-Albani saja rahimahullah beliau mengatakan ana min tuwailibil ilm, dalam keadaan diketahui oleh kita bersama bagaimana kapasitas keilmuan beliau rahimahullahu ta'ala. Apalagi kita yang masih baru belajar, yang masih mengambil manfaat dari karya-karya Syekh Al-Albani, demikian pula para ulama yang lainnya rahimahumullah. Tentu lebih diharapkan bisa menyadari kapasitas dirinya akan sedikitnya ilmu yang ia dapatkan tersebut. Nah, wa anna kullama ya'lamuhu annahu haqqun la tutawwi'uhu nafsuhu 'ala iradatihi, dan segala sesuatu yang telah diketahui bahwasanya itu adalah kebenaran, la tutawwi'uhu nafsuhu 'ala iradatihi, jiwanya sendiri tidak bisa dia tundukkan untuk menginginkan kebenaran tersebut. Na'am. Walaula iradatuhu la ajiza an katsirin minhu. Kalaulah semisal bukan karena kehendaknya, maka tentulah dia akan merasakan kelemahan dari kebanyakan pada hal tersebut. Fa huwa muttarrun kullu waqtin ila hidayati ta'alluq ila hidayatin ta'alluqun bil madhi wa bil hali wal mustaqbal. Sehingga bila mana kenyataannya demikian, maka seorang hamba sangat butuh pada setiap waktu akan hidayah tersebut. Baik yang berhubungan dalam perkara-perkara yang sudah lampau dari waktu-waktu yang telah dia jalani, atau di waktu hal saat yang sekarang ini dia berada di atasnya, awil mustaqbal, ataukah di waktu yang akan datang. Seorang hamba itu sangat butuh agar ia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalaulah bukan hidayah dari Allah azza wa jalla, maka tentu kita tidak akan bisa dan sanggup untuk menjalankan kebenaran. Kalaulah bukan hidayah dari Allah azza wa jalla, bahkan mungkin kita tidak menghendaki kebenaran tersebut. Kalaulah misal kita menghendaki kebenaran, kita jalankan kebenaran, apakah kita istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayat menjemput kita? Ini tidak ada jaminan. Al-ma'sum man 'asamahullah, seorang yang ma'sum, yang terpelihara dari kesesatan dan kesalahan, adalah mereka orang-orang yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan butuhnya kita untuk terus bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah azza wa jalla memberikan kepada kita hidayahnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim pada alinea yang berikutnya rahimahullah, ammal madhi fa huwa muhtajun ila muhasabati nafsihi 'alaihi. Adapun di waktu yang lampau, maka seorang hamba itu butuh untuk introspeksi, evaluasi atas keadaan dirinya di waktu-waktu tersebut. Wahal waqa'a 'ala sadat, apakah di waktu yang sebelumnya dia itu telah berada di atas jalan yang lurus? Fayashkurullaha 'alaihi wa yastamidahu. Fayashkurullaha 'alaihi wa yastamidahu. Sehingga kalau semisal dia di waktu yang lampau menyadari dia berada di jalan yang lurus, sehingga dia bersyukur kepada Allah azza wa jalla. dan berharap agar Allah Azza wa Jalla terus memberikan kepada dirinya keistiqomahan agar bisa di atas jalan yang lurus yang dia sebelumnya berada di atasnya. Am kharaja fihi 'anil haqq fa yatuba ila Allah ta'ala minhu, ataukah dia keluar dari kebenaran di waktu yang lampau, mungkin dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, di waktu yang lampau mungkin dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa jauh dari kebenaran, sehingga butuh ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfiruhu wa ya'zima 'ala an la ya'uda, ia beristighfar kepada Allah dan bertekad untuk tidak lagi mengulanginya di waktu yang berikutnya. Ini menunjukkan di perkara-perkara yang sudah lewat saja, yang sudah lampau saja waktu dan kejadiannya, seorang hamba itu masih butuh untuk ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa amal hidayatu fil hal, adapun hidayah di waktu sekarang ini, fahiya matlubatun minhu, itu adalah perkara yang diinginkan untuknya. Fa innahu ibnu waqtihi, karena seorang hamba adalah anak waktu yang sekarang ini berada di atasnya. Ia adalah ibnu waqtihi, anak waktunya. Nah, waktu itu akan berjalan dari sisi baik dan buruknya sesuai dengan orang yang menjalaninya, ya kan? Ketika seseorang telah melakukan kebaikan, maka waktu itu tidak bisa diputar ke belakang. Ketika seseorang melakukan kesalahan, waktu itu juga tidak bisa diputar ke belakang. Yang ada terus berlanjut ke waktu yang berikutnya, berlanjut ke waktu yang berikutnya, demikian seterusnya. Ila yaumil qiyamah, sehingga seorang hamba dia menjadi anak dari waktunya. Fayahtaju an ya'lama hukma ma huwa mutalabbisun bihi min al-af'al, sehingga bila demikian seorang hamba butuh mengetahui hukum apa yang tersamarkan atasnya dari perbuatan-perbuatan dirinya, sehingga butuh belajar. Ketika dia berdagang, dia butuh belajar perdagangan apa yang dibolehkan di dalam Islam. Ketika dia sakit juga butuh belajar perkara apa saja yang dianjurkan baginya untuk dia lakukan di waktu sakitnya, perkara apa yang tidak dibolehkan. Dan demikian pula pada seluruh perbuatan-perbuatan dirinya, bahkan tidurnya dirinya itu diajarkan bagaimana tata cara tidur yang disunahkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam riwayat yang sahih, pernah satu ketika ada salah seorang ahlul kitab mendatangi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan kepada Salman Al-Farisi, tujuan awalnya adalah untuk merendahkan Islam dengan pertanyaan, a'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah, apakah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian segala hal apa saja, hingga dalam masalah khira'ah, masalah buang hajat, itu diajarkan oleh Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ahli kitab ini bertanya kepada Salman Al-Farisi untuk merendahkan Islam, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Salman Al-Farisi dengan penuh keyakinan, kemantapan mengatakan, ajal, benar, memang demikian. Laqad 'allamana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah, sungguh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala hal, bahkan dalam urusan qira'ah, dalam urusan buang hajat. Kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kiblat ketika sedang buang hajat atau buang air kencing. Wa anastanjia biroji'i dabatin aw admin. Dan kita juga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beristinja menggunakan kotoran-kotoran binatang, demikian pula tulang-tulang binatang tersebut. Ini menunjukkan demikian sempurnanya Islam, sempurnanya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dikisahkan pernah salah seorang ketika dia duduk di majlis ulama yang besar pada zamannya, mengatakan kepada sang alim tersebut, tujuannya adalah dalam rangka untuk merendahkan Islam. Ia mengatakan, apakah Al-Quran telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Maka sang alim itu mengatakan, na'am, benar. Kemudian ia mengatakan tujuannya merendahkan Islam, terus sebutkan dalil dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tata cara membuat kue. Subhanallah. Tata cara membuat roti. Sebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Hah? Ada? Nah. Subhanallah, sang alim ini dengan keilmuannya akan tafsir Al-Quran dan makna-makna yang ada di dalamnya, ia memanggil seorang tukang kue, kemudian disuruh untuk menerangkan kue tersebut. Kemudian berdalil, seperti inilah yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada ahli zikir, orang yang berilmu, apabila kita tidak mengetahuinya. Subhanallah. Nah, ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula kisah salah seorang wanita di zaman sahabat, bertanya kepada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalil ayat Al-Quran yang di dalamnya berisikan lafaz Allah azza wa jalla melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambung. Dari beberapa kriteria-kriteria wanita yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang sahabat ini mengatakan kepada sang wanita tersebut, aqara'til Qur'an, apakah kamu telah membaca Al-Quran tersebut secara seluruhnya? Dia mengatakan, ajal. Maka sang sahabat ini mengatakan, lau qara'tihi la wajatihi, kalau semisal kamu benar-benar membacanya, maka kamu akan menjumpai di sana ada nas ayat Al-Quran yang berisikan tentang hal tersebut. Allah melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya oleh orang lain. Maka falhasil sang wanita ini pun kembali ke rumahnya membaca lagi Al-Quran. Dibaca dari pertama sampai terakhir, ternyata tidak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dia kembali kepada sahabat Rasul tersebut, kemudian menyebutkan keluhannya. Maka akhirnya sang sahabat ini mengatakan, kalaulah semisal engkau membaca dengan sempurna, kamu akan menjumpai ayat tersebut. Yang beliau maksud adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Kemudian beliau membacakan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan laknat Allah azza wa jalla kepada wanita yang minta disambung rambutnya dan yang menyambung rambutnya untuk orang lain. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga falhasil syarat Islam ini demikian luas dan sempurna. Maka dari itu tidak butuh adanya pembaharuan, tidak butuh adanya revisi, Tidak sebagaimana kitab-kitab selain Islam yang dibutuhkan adanya pembaharuan-pembaharuan, diperbaharui. Nah, kalau Al-Quran tidak demikian. Sehingga dari sisi hukumnya diterapkan pada setiap zaman, setiap masa. Dari sisi syariat-syariatnya juga demikian, diterapkan di setiap zaman, setiap masa. Tidak ada padanya kata usang, tidak ada padanya ketinggalan zaman, tidak. Nah, karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila yaumil qiyamah, sampai mendekati datangnya hari kiamat, syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, wa ammal mustaqbalu fa hajatuhu fihi ila al-hidayati adhhar. Adapun di waktu yang mustakbal, kata beliau rahimahullah, hajatnya dia kepada hidayah itu sangat jelas. Liyakuna sayruhu 'ala at-tariq. Ia berharap agar supaya langkah-langkahnya itu benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Karena dia tidak tahu, ya kan, di waktu yang mustakbal, apakah dia akan terus berada di atas jalan yang lurus ataukah tidak. Nah, karena disebutkan oleh sebagian salaf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal hayata la tu'man 'alaihi al fitnah. Karena seorang yang hidup tersebut itu tidak aman dari fitnah. Seorang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Karena itu mereka para ulama memerintahkan ketika kita ingin taklid kepada seseorang, maka taklidlah kepada seorang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Ketika kita merasa takjub kepada seseorang, kemudian berkeinginan untuk meniru orang tersebut, maka tirulah orang-orang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Naam. Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan para ulama yang lainnya rahimahumullahu ta'ala, banyak ulama-ulama yang dikenal di atas sunnah dan wafat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena betapa banyak, ya kan, seseorang yang terkesima dengan karisma sosok seorang alim. Ketika sang alim itu tergelincir, maka dia pun tergelincir sebagaimana dirinya. Ketika sang alim itu terjatuh ke dalam kesalahan, maka diikuti oleh orang-orang yang terfitnah dengan karismanya, terfitnah dengan keilmuannya. Kasus yang seperti ini banyak, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, banyak. Nah, sehingga kita ketika membaca kitab-kitab para ulama, diantaranya bacalah muqaddimah dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, Sifat Salat Nabi. Antum baca di muqaddimah kitab tersebut, Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menukilkan beberapa perkataan-perkataan para imam-imam salaf. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan para imam-imam yang lain, yang mereka memerintahkan agar seseorang tidak taklid dengan pendapatnya, meminta kepada seorang agar menjunjung tinggi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Mereka mengatakan apabila di sana ada satu hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Maka itulah madhabku. Pernah suatu ketika ada salah seorang berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, menyampaikan kepada beliau satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, ataqulu bihi, apakah kamu berpendapat dengan hadis ini? Apakah pendapatmu itu sama dengan hadis ini? Nah, Berarti seakan-akan orang ini menuduh, ya kan? Menganggap Al-Imam Syafi'i beliau tidak membangun mazhabnya di atas hadis atau berseberangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marahlah Al-Imam Syafi'i dan mengatakan ara'aita 'alayya zanar? Apakah kamu melihat di atas jubah saya ini ada sabuk? Karena di zaman beliau dibedakan antara seorang muslim dengan non-muslim melalui jubahnya. Kalau dari sisi pakaiannya sama ya, berjubah. Tapi yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim di zaman beliau adalah apakah ada sabuk yang mengikat bagian luarnya atau tidak. Kalau ada sabuk yang diikatkan di bagian luar jubah, maka dia non-muslim. Kalau tidak ada sabuknya, maka dia adalah seorang yang muslim. Seorang yang muslim. Ini di zaman beliau rahimahullah. Kalau di zaman kita saat ini kan hampir tidak dibedakan atau sulit membedakan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim, ya kan? Pernah dahulu saya sebutkan ada salah seorang temannya Syekh Khalid Al-Dhafir hafizahullah itu bertanya kepada anak ketika ada di bandara melihat sekian banyak orang enggak ada yang pakai songko, ya kan? Para wanita-wanitanya juga jarang yang pakai jilbab. Dia mengatakan ini semuanya orang-orang kafir apa ya? Ini semuanya itu orang-orang kafir apa? Loh, kenapa? Tidak ada yang pakai peci, tidak ada yang pakai jilbab. Bahkan melihat mereka yang pakai jubah kayak gitu seakan-akan kayak orang yang aneh, ya kan? Diperhatikan, nah, dilihatin, ya enggak? Kalau ada orang, jangankan di bandara, di kalangan orang awam sekalipun, di tengah-tengah kita saja, kalau ada orang bule, ya kan, datang sini, pada ngeliatin semua itu, pada ngeliatin semua, ya enggak? Nah, dilihatin itu. Sehingga saya sampaikan adat orang Indonesia memang demikian, bukan hanya kepada antum yang pakai jubah, bahkan kepada orang-orang non-muslim sekalipun adat orang Indonesia memang demikian, ngerasa aneh, ya kan? Apalagi kalau masuk ke kampung-kampung, dilihatin orang bule dari mana ini, orang Arab dari mana ini masuk ke kampung. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Al-muhim Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada orang tersebut, ara'aita 'alayya zanar? Apakah kamu melihat di jubah saya ini ada sabuk? Idza qulta haditsan la aqulu biha wa kama qala rahimahullah. Apabila kamu menyampaikan kepada saya satu hadis kemudian saya tidak mengucapkan pendapat yang sesuai dengan hadis tersebut. Ini menunjukkan bagaimana para salaf sangat bersemangat untuk menanamkan kepada kita seorang muslim untuk menjunjung tinggi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Baik, kita bacakan sisi yang terakhir yang salahnya dari sisi syi'i ilmu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatihi. Bila kita ingin melihat kemuliaan sesuatu dan keutamaan sesuatu, maka akan terlihat terkadang dari manfaatnya yang demikian luas, terkena ke siapa saja. Nah, berarti menunjukkan perkara itu adalah perkara yang mulia. Sedekah jariah dibedakan dari sisi keutamaannya dibandingkan sedekah-sedekah yang lain, ditinjau dari sisi umumu manfaatihi, betapa luasnya manfaat dari sedekah jariah tersebut. Membangun masjid, seluruh kaum muslimin bisa memanfaatkannya. Membuat aliran air sumur, sehingga dari aliran airnya tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya, bahkan generasi setelahnya akan merasakan manfaatnya. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan pada amalan sedekah tersebut. Nah, demikian pula amalan-amalan yang lain. Kita akan mengetahui keutamaan, kemuliaan di amalan tersebut melihat dari manfaatnya. Apakah terasa luas, dirasa oleh seluruh manusia, ataukah hanya terkena ke individu-individu kecil tertentu saja. wa taratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu, dan terkadang pula bisa kita melihatnya dengan adanya hajat yang besar kepadanya, tidak merasa tidak butuh untuk memilikinya. Nah, menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang mulia, yang sangat besar manfaatnya. Karena jiwa itu merasa tidak tenang ketika jauh darinya. Wa taratan min dhuhuri naqsi wa syarri bi faqdihi, dan terkadang kita melihat keutamaan dan kemuliaan sesuatu itu dengan nampaknya kekurangan dan kejelekan ketika tidak adanya sesuatu tersebut. Ketika tidak adanya sesuatu, maka kita akan memandang, kok ada yang kurang? Nah, ada yang kurang. Kalau makan tidak ada garamnya, terasa kurang, ya kan? Walaupun kita sudah memberikan bumbu yang banyak dengan harga yang mahal sekalipun, kalau gak ada garamnya, gak ada rasanya, hambar. Nah, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan garam di makanan. Demikian pula pada amalan. Kalau semisal satu amalan tersebut ketika tidak ada pada diri kita, ataukah kita tidak menemui adanya amalan tersebut, kemudian kita merasa ada kurang, ada kejelekan ketika tidak berada di sisinya atau memilikinya, maka menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang mulia dan memiliki keutamaan yang besar. Wa taratan min husulil ladzati was-sururi wal bahjati biwujudihi, dan terkadang kita bisa melihat kemuliaan dan keutamaan sesuatu amalan ditinjau dari sisi diperolehnya kelezatan, kebahagiaan, kegembiraan ketika menjumpai sesuatu tersebut. Kita bahagia, kita senang, kita gembira merasakan kelezatan. Likaunihi mahbuban mulaiman, karena sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwanya dan sesuai dengan keinginannya. Fa idrakuhu yu'qibu ghayatal ladzah, sehingga ketika dia bisa menjangkaunya akan mengakibatkan setelahnya puncak dari kelezatan, kenikmatan. Subhanallah. Wa taratan min kamali thamratil mutarattibati alaihi wa syarfi illatihi al-ghaiyah wa idhaihi ila ajalil matalib, dan terkadang kita bisa melihat kesempurnaan buah yang diakibatkan olehnya, kemuliaan akhir dari tujuannya. Wa idhaihi ila ajalil matalib, dan sesuatu tersebut mengantarkan kepada dirinya ke sesuatu yang paling berharga yang dia idam-idamkan, yang dia cita-citakan. Naam. Inilah hakikat dari kemuliaan sesuatu amalan, sesuatu ibadah, bila kita merasakan pada diri kita adanya rasa pada satu ibadah di salah satu dari beberapa perkara-perkara yang diuraikan oleh beliau yang tadi kita sebutkan, menunjukkan ibadah yang kita inginkan tersebut adalah ibadah yang mulia, yang padanya ada keutamaan. Seperti berhaji, ya kan? Berhaji ke rumah Allah Azza wa Jalla sangat diidam-idamkan oleh seorang muslim. Nah, untuk bisa berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang alimnya, bahkan yang awamnya sekalipun, yang awamnya sekalipun, kita melihat berbondong-bondong kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji tersebut, menunjukkan hasrat yang besar, keinginan yang besar yang menggebu-gebu di jiwa-jiwa seluruh kaum muslimin, sebagai bertanda pada amalan haji tersebut di sana ada kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-wujuh wa nahwaha tansha'u wa tadhharu min muta'alliqiha. Sisi-sisi dan yang semisal yang tadi kita sebutkan muncul dan nampaknya itu tergantung dari muta'alliqiha, sesuatu yang digantungi olehnya. Fa idza kana fi nafsihi kamalan wa syarafan biqad'in nadhari 'an muta'alliqatihi jama'a jihati syarfi wal fadli fi nafsihi wa muta'alliqatihi. Kalau pada sesuatu tersebut ada kesempurnaan dan kemuliaan tanpa melihat ketergantungannya, maka telah terkumpul seluruh sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan pada sesuatu tersebut dan pada perkara apa saja yang bergantung dengannya. Nah, yang beliau maksud pada kalimat yang setelahnya beliau sebutkan, wa ma'lumun anna hadhil jihati bi asriha hasilatun lil ilmi. Dan sisi-sisi yang tadi kita sebutkan secara keseluruhannya untuk kita mengetahui kemuliaan sesuatu bisa dilihat dari dampak manfaatnya terasa luas atau tidak. Sangat butuh seseorang untuk kemudian bisa memilikinya. Nampak terlihat adanya kekurangan, kejelekan ketika dia terluputkan dari sesuatu tersebut. Perkara-perkara ini seluruhnya, demikian pula akan nampak kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan ketika kita mendapatkannya. Nah, sisi ini seluruhnya itu semuanya ternyata ada pada ilmu syar'i. Ada pada ilmu syar'i. Ketika seorang belajar, dia mengajarkan ilmu, maka manfaatnya akan terkena kepada seluruh manusia. Bahkan hewan-hewan melata, bahkan binatang yang ada di air sekalipun. Sehingga disebutkan di dalam hadis, hattal huta fil ma, hingga ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ila muallimin nasil khair. Mereka bersholawat mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada umat manusia perkara-perkara kebaikan. Subhanallah. Nah, jiwa kita akan merasa hampa, ya kan, ketika tinggal di satu tempat dalam keadaan tidak ada majalisul ilm, jauh dari majalisul ilm. Walaupun kita mungkin di tempat tersebut memiliki perkara-perkara apa saja dari harta-harta dunia, memiliki kendaraan, memiliki rumah yang mewah, yang megah, nah, apa saja bisa dia dapatkan, namun ketika jauh dari majalisul ilm, merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada sesuatu yang jelek yang dia rasakan. Nah, ini terasa bagi mereka orang-orang yang tentu mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk memiliki rasa cinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, wa ma'lumun anna hadhil jihati bi asriha hasilatun lil ilm, kata beliau rahimahullah, dan termasuk perkara yang diketahui bahwasanya semua sisi-sisi ini seluruhnya ini didapatkan melalui jalur ilmu. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an, karena sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang paling luas dari sisi manfaatnya, terkena kepada siapa saja, bukan hanya kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak manfaatnya, yang paling langgeng bahkan manfaatnya. Ketika diajarkan dari seluruh orang, nantinya akan pulang mengajarkan kepada orang lain ilmu tersebut. Orang yang diajarkan nantinya punya anak, nantinya anaknya akan diajarkan ilmu tersebut. Anaknya tersebut ketika diajari ilmu, tumbuh dewasa di atas ilmu, dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Demikian seterusnya. Yang paling banyak manfaatnya, yang paling langgeng, terus berkelanjutan dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya adalah al-ilmu, ilmu an-nafi'. Nah, sehingga disebutkan oleh mereka para ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan kepada kita di sana ada tiga amalan Ibnu Adam. Ketika Ibnu Adam wafat meninggal dunia, ketiga amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya, tidak akan terputus. Yang pertama sedekah jariah, seorang anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya dan ilmu yang bermanfaat. Dari ketiga perkara ini yang paling afdal, yang paling besar manfaatnya ternyata al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena sedekah jariah ada kalanya waktu ternyata amalan sedekah yang disedekahkan tersebut memiliki masa kedaluwarsa, masa harus diganti, ya kan? Harus direnovasi. Sehingga kalau misal amalan sedekahnya tersebut diganti, direnovasi, maka pahalanya akan diraih oleh orang yang merenovasinya, orang yang memperbaharuinya. Nah, seorang anak yang soleh juga demikian, akan mendoakan kepada orang tuanya ketika dia masih hidup. Namun ketika dia wafat meninggal dunia, akan terputus amalan itu darinya. Sehingga tidak ada dari ketiga amalan ini yang paling langgeng, yang paling banyak manfaatnya, melainkan al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, sehingga beliau menyebutkan yang paling banyak manfaatnya, yang paling langgeng adalah al-ilm. Wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal ghadha, dan hajatnya seorang hamba kepada ilmu melebihi hajatnya kepada makan-makannya. Nah, bal fauqal hajati ila tanafus, bahkan melebihi hajat dirinya ke nafas-nafas yang dia hirup. Menunjukkan sangat butuh, ya kan, seorang muslim kepada ilmu asyari. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Adapun beberapa penjelasan yang lain yang beliau sebutkan di paragraf tersebut rahimahullah, kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.